بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita masih melanjutkan muqaddimah dari kitab At-Tibyan. Kemarin disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah apa pendorong beliau menulis kitab ini. Tatkala beliau melihat masyarakat yang ada di daerah beliau, yakni di Masqah, mereka-mereka ini luar biasa interaksinya dengan Al-Quran. Baik dalam hal membaca atau kemudian mempelajari dan mengajarkan, menghafalkan, sehingga melihat orang-orang begitu semangat berinteraksi dengan Al-Quran, maka beliau pun terdorong untuk menulis kitab ini yang berisi tentang adab-adab terkait dengan Al-Quran. Ikhwani fiddina azani wa azakumullah, kemarin kita di halaman 36, kita masuk di paragraf yang kedua. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah, wa uthiru fihi al-ihtisar, dan aku mengutamakan padanya dalam kitab ini al-ihtisar, ini mukhtasar, ringkas. Beliau sengaja menulis kitab ini secara ringkas karena ada para imam yang masalah yang sama dengan tulisan-tulisan yang mungkin tebal, sehingga kaum muslimin kemudian tidak begitu semangat untuk menghafalkannya, ditambah dengan lemah semangat untuk mempelajarinya, akan semakin sia-sia. Maka beliau kemudian sengaja di dalam kitab At-Tibyan ini ditulis dengan ringkas. Nah, tentunya tujuan yang beliau harapkan di situ, nah, agar bisa dihafalkan dan dipelajari oleh kaum muslimin. Sehingga beliau wa uthiru fihi al-ihtisar. Beliau mengutamakan yang ringkas. Naam. Kemarin yang kita sebutkan, kitab yang kita baca atau cetakan yang antum fotokopi itu ya, itu 200 sekian halaman. Nah, di sebagian cetakan yang punya saya ini itu hanya 70 halaman. Nah, jadi menurut beliau mungkin ini tergolong kitab yang ringkas. Nah, tidak begitu panjang. Qala wa uhadiru tadwila wal ikthar. Dan aku berhati-hati menghindari tatwil panjang, pembahasan yang panjang dan pembahasan yang banyak. Beliau sengaja untuk menulis kitab yang ringkas. Waqtasiru fi kulli babin ala tarafin min atrafih. Dan aku mencukupkan dalam setiap bab itu hanya diambil satu sisi dari sisi-sisi yang ada. Enggak diambil semuanya. Mungkin dalam satu bab pembahasan beliau bawakan beberapa dalil, tidak semuanya beliau sampaikan. Karena memang tujuannya memang menulis kitab yang ringkas. Wa armuzu min kulli dharbin min adabihi ila ba'di asnafih. Dan aku memberikan rumus dalam setiap bagian dari adab-adabnya ila ba'di asnafih, ke sebagian bagiannya. Ini dalam hal tatkala beliau membawakan dalil. Falidzalika adkuru ma adkuruhu bihadzi asanidih. Oleh karena itu aku menyebutkan apa-apa yang aku sebutkan dengan membuang sanad-sanadnya. Dalilnya dari hadis tidak disebutkan sanadnya. Beliau mencukupkan hanya menyebutkan matan hadisnya. Wa in kanat asaniduhu bihamdillahi ta'ala indi minal hadirah al-atidah. Meskipun sanad-sanadnya itu alhamdulillah di sisiku itu hadirah al-atidah, siap. Jadi beliau sudah ada dan sudah siap, seandainya mau akan dibawakan dengan sanad-sanadnya. Dalil-dalil yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Tapi sekali lagi, naam, ini beliau sengaja menulis kitab ini dengan ringkas. Fa innal maqsudi at-tanbih ala asli dzalika. Karena sesungguhnya tujuanku itu naam hanya sekedar mengingatkan dasar dari naam pembahasan kita ini. Bagaimana sih interaksi kita dengan Al-Qur'an? Itu tujuannya. Wal isharu bima adkuru ila ma hadaftu mimma hunalika. Dan isyarat dengan apa-apa yang aku sebutkan kepada apa yang aku hilangkan, yakni sanad yang dibuang ke beliau. Naam. Mimma hunalika, dari apa-apa yang di sana. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Mungkin juga pandangan para a'immah tentang masalah hal-hal yang dianggap mukhtasar bagi mereka, ya. Mungkin di sebagian kita kita menganggapnya itu masih terlalu panjang bagi kita, ya. Dengan perbedaan himmah, perbedaan semangat antara kita dengan mereka dalam masalah keilmuan, ya. Dalam masalah membaca, semangat untuk mempelajari sebuah kitab. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Setelah beliau sebutkan sengaja kitab ini dibikin dan ditulis beliau dengan ringkas, dalil-dalilnya juga dibuang sanad-sanad hadisnya, kemudian beliau menyebutkan alasannya. Wasababu fi ithari ikhtisarahu. Dan sebab pada aku mengutamakan ringkasannya, meringkas kitab ini, ithari hifzahu, yakni mengutamakan untuk menghafalnya. Mengutamakan untuk menghafalnya biar bisa dihafal kitab ini. Nah, yang beliau sebutkan sebelumnya, kitab-kitab ulama yang menulis masalah ini kitab-kitab yang panjang. Dalam keadaan masyarakat yang tidak begitu semangat membaca kitab-kitab agama mereka, ya, apalagi kemudian menghafalnya. Tentu sekedar membaca mutolaah itu sudah enggak ada semangat, apalagi sampai tingkatan menghafalnya. Sehingga beliau memang tujuannya agar kitab ini bisa dihafalkan. Karena ikhwan fiddin azani wa azakumullah, menghafalkan ilmu itu memiliki enam kedudukan yang penting dalam mempelajari agama. Sampai-sampai Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam sahihnya bab hifdzul ilmi, bab menghafal ilmu. Enam. Sebagaimana pula disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya pondasi dari ilmu itu adalah al-fahmu wal-hifdz, pemahaman dan hafalan. Ini pondasi dari keilmuan. Sehingga ikhwan fiddin azani wa azakumullah, sehingga sangat-sangat dianjurkan oleh para ulama untuk menghafalkan ilmu-ilmu yang dipelajari. Sehingga beliau pun rahimahullah di sini menulis ringkas ini dengan tujuan agar bisa dihafalkan. Baik. Waqala wa kasratal intifa'i bihi, dan banyak bisa diambil manfaat dengannya. Ringkas, bisa dihafalkan dan bisa diambil manfaat. Wa intisharahu, dan juga agar bisa tersebar. Naam. Summa ma waqa'a min gharibil asma' wal lughat fil abwab, kemudian apa-apa yang ada dari kata-kata asing, bahasa-bahasa yang gharib di dalam bab-bab nanti yang akan kita lewati, ufriduhu bisyarhi wadhabti, aku menyendirikan dengan penjelasan. Nanti di dalam kitab ini, di bab yang paling akhir, itu beliau seperti membuat kamus di belakang sesuai dengan urutan bab. Kata-kata gharib dalam pembahasan kitab ini akan beliau jelaskan maknanya di bab yang paling belakang. Sebagian cetakan ada yang langsung dijadikan sebagai footnote. Kata-kata gharibnya kemudian ditaruh di bawah penjelasan Imam Munawi rahimahullah. Ini dalam cetakan ini diletakkan di bab yang paling akhir dari kata-kata atau nama-nama yang asing. Wadab, sampai juga beliau sebutkan nantinya sakalnya, harokatnya, cara membacanya, mungkin itu nama orang atau harokatnya beliau sampai sebutkan. Naam. Al-wajiz wadih, yang ringkas, yang jelas, ala tartibi wuku'i fi bab fi akhir, sesuai dengan urutan keberadaannya dalam bab di akhir Alkitab, di akhir kitab ini, fi akhiril kitab, liyakmula intifa'u sahibih, agar menyempurnakan orang yang membaca kitab ini untuk bisa mengambil faedahnya. Wa yazula syakku fi thal an talibih, dan menghilangkan keraguan-keraguan dari orang yang mencarinya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Itu alasan beliau rahimahullah beliau karang kitab ini dengan ringkas, dengan pendek. Baik. Nah, ini kalau menurut kita mungkin ini sudah enggak ringkas lagi, ini sudah tebel, ya. Nah. Baik. Qala rahimahullah. Wa yandariju fi dhimmi dzalika. Dan masuk di dalam kandungan kitab ini. Wa fi khilalil abwab, dan di sela-sela bab-babnya jumalun minal qawaid, dari kaidah-kaidah. Di dalam kitab ini nanti di sela-selanya mengandung kaidah-kaidah. Wa nafa'isu min muhimatil fawaid, dan juga mengandung faedah-faedah yang berharga. Ubayyinul ahadits sahihah, aku menjelaskan hadis-hadis yang sahih. Wa dhaifah, dan juga dijelaskan hadis-hadis yang dhaif. Mudhafat ila man rawaha min la'immatil al-athbat, yang disandarkan kepada orang yang meriwayatkannya dari para imam yang sabat. Waqad adhalu an-nadirin min dhalika fi ba'dil halat, dan kadang aku lupa ya, dari nadir min dhalika, dari hal yang asing, fi ba'dil halat ya, sehingga nanti ada sebagian yang luput dari beliau. Baik, ikhwani fi din azani wa azakumullah ya. Ini sesuai dengan pandangan muallif. Beliau akan bawakan hadis-hadis yang menurut beliau sahih hadisnya. Nah, maka beliau sebutkan, akan dijelaskan nanti hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang dhaif. Dhaif. Dan kitab yang antum fotokopi itu tidak ada tahqiqnya. Jadi tidak ada tahqiqnya. Tapi di situ naam ada ta'liknya, ada ta'liknya. Baik, dan ada takhridnya ya. Takhrid di situ. Naam. Seandainya disertakan pula takhridnya mungkin semakin lengkap. Naam. Baik, ini cetakan yang tebal ya. Saya punya yang cetakan kecil tipis ini 70 halaman. Ini ada tahqiqnya tapi tidak ada takliknya. Sehingga ya, kalau kita biasa apa? Berinteraksi dan bergelut dengan kutubul imam ya, kitab-kitab para imam. Nah, itu nantinya setelah beli kitab ini muncul yang lebih bagus, ada tahqiqnya ya. Pengin beli lagi, sudah beli muncul lagi ada takliknya, pengin beli lagi muncul lagi yang lain yang lebih bagus cetakannya, masyaallah. Sehingga nanti tidak akan pernah habis-habisnya kalau kemudian kita baik mengumpulkan kitab-kitab para imam. Ya. Nah, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, man huwa la yasba'an. Ada dua yang tidak akan pernah merasa puas. Manhumun fi dunya wa manhumun fil ilm. Orang yang rakus terhadap dunia dan orang yang rakus terhadap ilmu. Tidak akan pernah puas kedua-duanya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Qala rahimahullah. Wa'lam anna al-ulama min ahli al-hadith wa ghairihim, ketahuilah bahwasanya para ulama dari golongan ahli al-hadith dan selain mereka, jawazu al-amal bidh-dha'if fi fadail al-a'mal. Mereka memperbolehkan mengamalkan beramal dengan hadis dhaif, membolehkan beramal dengan hadis dhaif dalam masalah fadhail amal, hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan-keutamaan sebuah amalan. Nah, baik, ini ikhtilaf para ulama tentang masalah ini. Jadi tentang masalah ini para ulama ikhtilaf tentang bolehnya mengamalkan hadis dhaif jika hadis itu terkait dengan fadhail amal atau masalah targhib wa tarhib. Sebagian ada yang memperbolehkan, tapi sebagian tidak memperbolehkan. Khani fidina azani wa azakumullah. Adapun dalam hal yang terkait dengan masalah ahkam, yang terkait masalah halal dan haram, dan semisalnya, ini mutlak tidak boleh kemudian mengamalkan hadis yang dhaif. Ini sebagian para ulama ini memperbolehkannya hanya terkhusus hadis-hadis yang terkait dengan fadhail amal, memberikan semangat agar seorang itu menjalankan sebuah amalan, memberikan ancaman tatkala meninggalkan sebuah amalan. Nah, itu sebagian ulama menyatakan boleh. Baik. Tapi ikhwan fi din azani wa azakumullah itu pun tidak mutlak, dengan syarat hadis itu bukan hadis yang palsu. Hadis itu bukan hadis yang palsu. Nah, dan juga tidak boleh tatkala mengamalkannya itu dengan sengaja untuk menyiarkannya agar orang lain juga ikut mencontohnya. Dalam keadaan karena itu bukan hadis. Ya. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Sehingga apa yang beliau sebutkan di sini, para ulama di ahli hadis dan selain mereka membolehkan beramal dengan hadis dhaif dalam masalah fadhil amal, ini tidak semuanya dan tidak mutlak. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Qala rahimahullah. Wa ma hadza fa inni aqtasiru ala as-sahih. Bersama dengan itu, sesungguhnya aku mencukupkan ala sahih. Beliau mencukupkan hadis-hadis yang sahih menurut beliau. Hadis yang menurut beliau sahih. Wala azkuru dha'ifa, dan aku tidak menyebutkan yang dhaif. Illa fi ba'dil akhwal, kecuali dalam sebagian keadaan-keadaan. Naam. Kemudian beliau rahimahullah menutup mukadimahnya, wa 'alallahu al-karim tawakkuli wa i'timadi, dan hanya kepada Allah yang mulia tawakal dan bersandarku, wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan hanya kepadanya tafwidi aku menyerahkan dan juga aku bersandar. As'aluhu suluka sabilir rasad, aku minta kepadanya berjalan di jalan yang mendapatkan bimbingan. Wal ismah min ahwal ahli zaygi wal inad, dan meminta al ismah, penjagaan dari keadaan-keadaan orang-orang yang menyimpang dan yang menentang. Wadawama ala dzalika, dan senantiasa di atas hal itu. Wa ghairi minal khairi fi ijtihad, dan selainnya dari kebaikan di dalam tambahan-tambahan. Wabtahilu ilaihi subhanahu, dan aku bermohon kepadanya subhanah, ayufiqani limardatihi, agar Allah memberikan taufik kepadaku untuk meridai, wa yaj'alani mimman yakhshahu, dan menjadikan aku termasuk golongan orang-orang yang takut kepadanya, wa yattaqihi, dan bertakwa kepadanya haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wa yahdiyani li husnin niyat, dan memberikan petunjuk kepadaku kepada kebagusan niat. Wa yassira li jami'an wa'il khairat, dan memberikan kemudahan kepadaku pada seluruh macam-macam kebaikan. Wa yu'inani, dan menolongku ala anwa'il makrumat, atas berbagai macam enam perbuatan-perbuatan yang mulia. Wa yudimani ala dzalika hatta al-mamat, dan terus dalam keadaan demikian sampai wafat. Wa yaf'ala dzalika kullahu, dan menjalankan semuanya. Bijami'i ahibba'i wasa'il muslimin wal muslimat, dengan seluruh orang-orang yang aku cintai dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Cukup bagi kami Allah sebaik-baik wakil. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah yang maha tinggi dan maha agung. Fahadhi fahrasatu abwabih, ini daftar isi bab-bab dari kitab ini secara ringkas. Al-babul awal bi atrafi min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatih, tentang sebagian dari keutamaan membaca Al-Quran dan orang yang membawa Al-Quran, yang menghafal Al-Quran. Ini beliau buka nanti bab pertamanya, menyebutkan dalil-dalil keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya. Al-babu tsani, bab yang kedua. Fi tarjihil qiraah wal qari ala ghairihima, bab yang kedua tentang keunggulan membaca Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran dibandingkan selainnya, keutamaan mereka-mereka ini, para pembaca Al-Quran. Al-babu thalith, bab yang ketiga. Fi ikrami ahli Al-Quran, tentang menghormati ahli Al-Quran, orang ahli Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran dan orang-orang mengamalkan Al-Quran, itu ahli Al-Quran. Wa nahyi an idzahihim, dan larangan untuk menyakiti mereka, menyakiti ahli Al-Quran. Dan beliau bawakan nanti dari dalilnya. Al-babur rabi', bab yang keempat. Fi adabi muallimil Quran wa muta'allimih, adab pengajar Al-Quran dan pelajar Al-Quran. Adab guru dan adab santrinya. Kan beliau jelaskan. Ini intinya di sini. Jadi kitab ini tentang bagaimana adab pengajar Al-Quran, bagaimana adab orang yang mempelajari Al-Quran. Al-babul khamis fi adabi hamil Quran, bab yang kelima tentang adab orang yang bawa Al-Quran. Al-babu sadis, bab yang keenam. Fi adabil qiraah, tentang adabnya membaca Al-Quran. Wa huwa mu'dhamul kitab wa maqsuduh, dan inilah inti kitab dan tujuannya. Nah, bagaimana adabnya membaca Al-Quran. Kalau kita yaumian tiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu sebagai pengajar Al-Quran maupun mempelajari Al-Quran, nah, sangat penting untuk membaca kitab ini. Bagaimana adab kita semestinya. Al-babu sabi' fi adabi nas kulluhum kullihim ma'al Quran, adabnya manusia semuanya bersama Al-Quran. Bagaimana adab keseluruhan bersama Al-Quran. Al-babu thamin fil ayat wa suwar al-mustahabba fi awqati wa akhwalil maksusah, bab yang ke-8 tentang ayat-ayat dan surat-surat yang disunnahkan di waktu-waktu dan keadaan tertentu. surat apa yang disunahkan dibaca di waktu-waktu tertentu, ayat-ayat apa yang disunahkan dibaca di waktu-waktu tertentu akan beliau sebutkan dalam bab yang ke-8. Al-babu tasi fi kitabatil Quran wa ikramil mushaf. Bab yang ke-9 tentang penulisan Al-Quran dan menghormati mushaf. Bagaimana kita memperlakukan mushaf ini? Nah, nanti akan beliau bahas di bab yang ke-9. Al-babul asir, bab yang ke-10, fi dhabtil alfadil kitab, tentang dhabt 6 alfad lafad-lafad kitab. Dhabt ini sakalnya itu, cara pembacaan yang tadi kita sebutkan, yang beliau sebutkan di akhir kitab ini akan disebutkan kata-kata asing, kata-kata gharib. Baik, bagaimana cara membacanya? Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik, muqaddimah dari apa yang beliau sebutkan. Naam. Insyaallah al-babul awal, naam, akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik, ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Hal hunaka waqtun muhaddadun? Apakah ada waktu yang ditentukan? Liqiyamil ma'mum di sholat inda sama'il iqamah. Tentang berdirinya makmum untuk menjalankan sholat tatkala mendengar iqamah. Tatkala dikumandangkan iqamah, apakah memang dalam syarat itu ditentukan kapan berdirinya kita itu? Bimakna hal yakumu inda qawlil mu'adzin qad qamatish shalah, apakah kita berdiri tatkala muadzin itu mengucapkan qad qamatish shalah, am qablaha, atau sebelum ucapan itu kita sudah berdiri, am ba'da intihai minal iqamah, atau kita berdirinya itu tatkala selesai iqamah baru kita berdiri, aw annal amra wasi'un fi hadha, atau ini enggak ada batasannya, terserah. Narjul bayan, kita berharap penjelasan. Naam. Wafaqakumullah, wafaqakumullah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberikan taufik kepada Anda di dunia dan di akhirat. Jawaban beliau rahimahullah, laisa fil qiyam bis shalah waqtul iqamah waqtun muhaddadun fi syar'il mutahhar. Tidak ada waktu berdirinya untuk sholat tatkala iqamah itu ada waktu yang ditentukan dalam syariat ini, tidak ada. Tidak ditentukan kapan waktunya makmum itu berdiri. Bal yajuzu lil ma'mum ayyakuma ila sholat fi awalil iqamah. Bahkan boleh bagi makmum itu untuk berdiri, nah, di awal iqamah. Muadzin iqamah langsung berdiri, boleh. Aw fi athnaiha, atau di tengah-tengah iqamah kemudian berdiri, boleh. Aw fi akhiri, atau kemudian di akhir iqamah, selesai iqamah berdiri, boleh. Al-amru wasi' fi dzalika, ini bebas. Naam, wala a'lamu dalilan syar'iyan, aku tidak mengetahui dalil yang syar'i yang tadi taksis waktu qiyamil ma'mum inda sama'il iqamah. Aku tidak mengetahui dalil yang syar'i yang mengendaki pengkhususan waktu makmum untuk berdiri tatkala mendengar iqamah. Jadi terserah. Nah, kapanpun baik mau berdiri makmumnya, nah, terserah. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Naam. Semakna dengan ini, ya. Tatkala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau ditanya, beliau menyatakan lam tarid sunnah muhaddada li maudhi'il qiyam, tidak datang sunnah pembatasan waktunya untuk berdiri makmum itu. Jadi enggak ada waktu khusus ditentukan kapan berdirinya. Illa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la taqumu hatta tarauni. Jangan kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Amma talqumal insan fi awal iqamah, maka kapanpun seseorang itu berdiri di awal iqamah, aw fi athra'iha atau di tengah-tengah iqamah, aw inda intihaiha atau tatkala selesai iqamah, fa kullu dzalika jaizun. Semuanya boleh. Semuanya diperbolehkan. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Jadi tentang permasalahan ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, yang rata-rata naam pendapat yang disampaikan itu tidak menyebutkan dalil-dalilnya. Jadi tidak menyebutkan dalil-dalilnya. Baik. Sehingga disebutkan tentang berbagai pendapat para ulama, di antaranya pendapat Imam Malik rahimahullah. Beliau menyatakan lam asma' fi qiyamin nas hina tuqamus shalah bi haddil mahdud. Aku tidak mendengar tentang berdirinya manusia tatkala dikumandangkan iqamah dengan batasan yang ditentukan. Illa anni ara dzalika ala taqatin nas, kecuali aku berpendapat sesuai dengan kemampuan seseorang, kemampuan manusia. Fa inna minhum tsaqil wal khafif, di antara mereka ada yang berat, ada yang gampang, ya. Naam, sehingga tidak ada batasan tertentu. Baik. Kemudian juga sebagian yang lainnya berpendapat bahwasanya lam yakumu hatta tabrakal iqamah, tidak berdiri sampai selesainya iqamah. Ini juga tidak sebutkan dalilnya. Naam. Kemudian juga disebutkan dari Anas bin Malik annahu kana yakumu idza qala muadzin qad qamatish shalah. Ini perbuatan Anas bin Malik. Beliau berdirinya tatkala muadzin mengucapkan qad qamatish shalah. Ini rawahu Ibnu al-Mundzir. Ini perbuatan Anas bin Malik. Kemudian Sa'id bin Musayyab beliau menyatakan idza qala al-muadzin Allahu akbar wajib al-qiyam. Kalau muadzin mengucapkan Allahu akbar dalam iqamahnya, maka wajib berdiri. Naam. Baidza qala hayya 'ala shalah hujjatis shufuf. Kalau disebutkan hayya 'ala shalah, diluruskan saf-saf. Naam. Wa idza qala la ilaha illallah kabbara al-imam. Kalau muadzin menyatakan la ilaha illallah, imamnya bertakbir. Naam. Dan masih banyak pendapat-pendapat yang lainnya. Ini khani fi dina azani wa a'azakumullah. Baik. Disebutkan dari Umar bin Abdul Aziz Az-Zuhri dan yang lainnya, yaqumuna ila sholati awwali bid'il iqamah. Mereka berdiri di awal iqamah. Mereka berdirinya di awal iqamah. Baik. Jika banyak dari pendapat para ulama tentang berdirinya, karena semuanya tidak dibatasi, tidak menyebutkan dalil masing-masingnya. Naam. Dan ada yang menyebutkan jika imamnya itu ada di masjid, maka tidak berdiri kecuali tatkala melihat imam. Dia tidak berdiri kecuali tatkala melihat imam. Naam. Sebagaimana hadis yang tadi dibawakan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga yang disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Naam. Hadis yang disebut oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyatakan idza aqimatish shalah, jika dikumandangkan iqamah, fala taqumu hatta tarawni, jangan kalian berdiri sampai melihat aku. Berdirinya kalian tatkala melihat aku. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, sampai kalian melihat aku itu bukan setiap orang itu ngelihat imamnya kemudian baru berdiri, bukan demikian. Beliau bawakan hadis tentang la tasumu hatta tarul hilal, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Bukan masing-masing individu yang diharuskan melihat hilal. Satu orang melihat hilal sudah cukup. Satu orang melihat imamnya datang iqamah, yang lain berdiri, ikut berdiri. Tidak, saya belum melihat imamnya, padahal yang lain berdiri yang lihat imamnya. Maka beliau terangkan rahimahullah, tatkala fayaru min mangkana inda babil masjid, tatkala ngelihat imam, orang yang di pintu masjid ngelihat imamnya datang, ya, Rasul datang, maka kemudian iqamah, maka kalian berdiri. Naam. Sehingga ikhwan fillah azani wa azakumullah, Ibnu Rajab rahimahullah kemudian beliau diantara membawakan hadis juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, uqimatus shalah, dikumandangkan iqamah, faqumna, kami berdiri. Fa'adalna shufuf, kemudian ditata shofnya, qabla ayakhruja ilana Rasulullah, sebelum Rasul keluar kepada kami. Mereka sudah bikin shof. Nah, sehingga kesimpulannya intinya, nah, jangan diikomati bagi muadzin ya, tatkala belum ditentukan siapa imamnya. Karena nanti orang-orang sudah berdiri lama, ternyata tidak ada imamnya. Ini yang diingatkan oleh para ulama. Ya. Kalau memang imam rawatibnya itu tidak datang, muadzin sebelum dia mengumandangkan iqamah itu menghubungi, menawari orang-orang yang menggantikan imam rawatibnya. Ditunjuk, ini mau jadi imam, mau, baru kemudian iqamah. Jangan kemudian belum tentu siapa yang jadi imam, kemudian dikumandangkan iqamah, posisi makmum sudah berdiri semuanya, lama berdirinya, dan tidak ada imamnya. Ini yang diantara dimaksudkan oleh para ulama. Baik, jadi bagi muadzin dan juga sebelum iqamah harus dipastikan imam sudah ada. Kalau imamnya belum ada dan memang imam rawatibnya itu sudah mungkin berpesan jika batas waktu sekian saya tidak datang, silakan diganti oleh imam yang lainnya, maka hubungi imam itu dulu, naibnya, penggantinya, bisa untuk jadi imam, kalau bisa baru kemudian dikumandangkan iqamah. Adapun berdirinya, baik, ini tidak ada batasan tertentu. Al-amru wasi. Naam, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.